بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita insya Allah akan mengkaji kembali kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu saya menjanjikan kita akan belajar empat hal yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Beliau pernah berkata, "Ajibtu liman buliya bi arba' kaifa yaghfalu an arba'." Aku heran terhadap seseorang yang mendapatkan empat ujian atau salah satu di antara empat tadi, tapi dia melupakan empat jalan keluarnya yang sudah jelas tertera gitu. Diuji empat hal, padahal untuk empat hal itu sudah ada jalan keluar yang sangat jelas, solusi yang sangat jelas dari Allah Ta'ala. Kok bisa dia lupa terhadap solusi tersebut? Kok bisa lu lupa? Yang pertama, man buliya bil gham kaifa la yaqul. Aku heran pada orang yang diuji dengan perasaan sumpek, suntuk, gak enak hati. Kok sampai dia lupa tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Coba kita bahas dulu ya. Pilih mana? Diuji enggak punya duit atau diuji sumpek? Ini jawabannya banyak ahli ngeyel nih. Ada yang bilang, pilih diuji sumpek, duit. Sebab kalau diuji sumpek tapi punya duit, nanti bisa dengan duitnya menghilangkan sumpek. Judulnya diuji sumpek. Diuji sumpek itu, diuji sumpek, duit tidak bisa menghilangkan sumpek. Karena nyatanya banyak orang yang punya duit justru yang sumpek. Orang sumpek itu orang miskin sama orang kaya, banyak orang kaya. Banyak orang kaya, sumpek. Sumpek bayar pajak, sumpek bayar ini kan, sumpek macam-macam. Sumpeknya orang kaya. Orang miskin itu paling sumpeknya satu kok. Sumpek gak bisa bayar-bayar. Gak bisa bayar SPP, gak bisa bayar listrik, gak bisa bayar PDAM, cuman itu. Tapi kalau orang lain, orang kaya, belum tentu sumpeknya. Cuman satu hal, bisa jadi sumpeknya macam-macam. Dan penyakit sumpek itu gak bisa sembuh dengan harta. Duit itu tidak bisa menghilangkan rasa sumpek. Moga-moga kita gak kena penyakit sumpek. Ini kalau yang ada itu belum sampai sumpek betul belum itu. Itu baru apa mampir-mampir ya. Kenapa? Enggak punya duit, dapat duit sumpeknya hilang. Itu bukan sumpek itu. Itu belum kategori sumpek. Belum kategori sumpek. Suntuk belum, walaupun itu bagiannya. Walaupun itu bagiannya. Sumpek yang hakikat sumpek itu, yang hakikat sumpek enggak ada sebabnya sumpek. Coba bayangkan duit punya, hidup enak, semua terbayar, pelayanan istimewa, rumah besar magrong-magrong, ya, pecinta turah-turah, dicintai orang banyak, tapi sumpek. Kira-kira enak atau enggak enak itu? Ya enggak enak toh? Enggak enak. Itu sumpek yang hakiki. Ada itu orang yang kena sakit gitu. Itu 3 bulan, 4 bulan enggak apa namanya? Bisa enggak keluar dari rumah itu. Ketemu orang sumpek, tidur enggak bisa itu. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, kalau cuman gara-gara enggak punya duit sumpek, itu sumpek kelas ringan. Karena nyelesaikannya gampang. Punya duit, sumpek hilang. Kan begitu ya. Atau yang lain, sumpek karena turun jabatan. Nah, jabatannya naik, sumpeknya hilang. Itu kecil. Sumpek, tapi kecil. Lah, apapun jenis sumpeknya, entah sumpek yang gede, entah sumpek yang kecil, tapi kan dia tetap sumpek. Wong kadang itu kita baru kena sumpek yang kecil aja udah KO. Gak bisa apa-apa ya. Gak punya duit, mau bayar SPP. SPP anak, gak punya duit. Kena sumpek. Wah, itu kelas orang biasa yang kena sumpek kecil itu ada KO banyak. Akhirnya geletak di tempat tidur terlentang ya. Stres, kedep, merem gitu kan ya. Gimana nih besok, kedep, merem, sumpek, tutupan bantal gitu kan. Ngeluh ini. Apakah selesai masalahnya? Tidak selesai. Justru dianya juga jadi bermasalah. Nah, orang dalam kondisi sumpek, entah sumpek karena tadi ditagih-tagih enggak bisa bayar atau belum bisa bayar, atau sumpek karena kelakuan anaknya yang jengkelkan hati gitu kan. Kelakuan temannya yang menyakitkan hati, entah sebabnya sumpek kan macam-macam. Lah, udah tahu sumpek. Atau sumpek mungkin pas naik mobil, jangan mobil lah, nanti kalau mobil saya contohnya naik mobil kan gak enak. Suroto aja yang naik motor itu ya. Atau Fendi naik motor. Atau Mas Cahyo naik motor kan ya, Mas Cahyo. Lagi naik motor, motor. Kok tiba-tiba lupa gitu, lupa gak lihat bensinnya. Nah, pas di tengah hutan baru sadar tadi bensin udah saya isi belum. Begitu batin motornya mati. Pernah enggak begitu ya? Waktu enggak dipikir itu ya, motornya enggak mati-mati gitu ya. Begitu dipikir, ini bensinnya udah saya isi belum? Duk-duk-duk-duk mati. Wah, habis betul nih bensinnya. Tapi itu di tengah hutan, di tengah kegelapan malam. Sumpek atau enggak sumpek? Sendirian nuntun. Sumpek kan? Sumpek. Itu sumpek. Jenis sumpek itu macam-macam. Nah, ada orang sumpek, kok bisa lupa tidak ngucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Padahal untuk sumpek, Allah jamin siapa yang sumpek mengucapkan kalimat ini pasti hilang sumpeknya. Hilang kenapa? Karena masalahnya diselesaikan. Tadi itu loh, enggak punya duit, dikasih duit. Selesai lah masalah. Selesai enggak? Selesai. Turun jabatan, dikasih jabatan yang lebih tinggi. Selesai kan masalah, sumpeknya hilang. Ya. Atau dia sakit, sumpek karena penyakitnya, dikasih obat. Selesai kan masalah, sumpeknya hilang. 7 tahun gak punya anak, sumpek. Tiba-tiba bulan berikutnya hamil. Selesai kan masalah, sumpeknya hilang. Lah, bagaimana caranya sumpeknya itu betul-betul hilang kalau masalahnya selesai? Lah, bagaimana caranya biar masalahnya selesai? Udah diajarin sama Allah. Udah diajarin sama Allah. Bukan disuruh ke pasar, bukan. Ke pasar tuh gak usah disuruh, pasti jenengan berangkat. Gak disuruh ke pasar sama Allah Ta'ala. Gak disuruh ke sawah, enggak. Tapi disuruh apa? Tuh di surat Al-Anbiya ayat 87 kita ingat kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan sempat sumpek. Kenapa? Karena lari dari kaumnya yang diceramahi, dinasehati, diterangkan. Tapi ngeyel semua, gak memanut. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam melarikan diri. Wah, di kampung seperti ini, tak pindah ke tempat lain aja. Tapi perintah untuk pindah belum datang. Perintah hijrahnya belum ada. Naik kapal, nyebrang laut. Nah, ternyata di tengah laut ada badai yang luar biasa. Kelebihan muatan ini kalau tidak diturunkan satu, nanti bisa tenggelam kapalnya ini. Atau mereka dulu ada yang meyakini juga ini, kalau laut ini kelihatannya butuh sesuatu untuk dimakan. Ini harus ada yang disumbangkan ke laut. Ya. Untung dulu Mas Suroto belum ada itu. Ya. disumbangkan. Untuk pemirsa mohon maaf kalau saya menyapa teman-teman saya di sini. Kadang ini pengajian tapi kok Habibnya suka nyapa yang di sini gitu ya, Suroto atau Cahyo dan lain sebagainya. Karena biar kita yang di sini juga tidak tegang gitu ya. Biar kita relax. Karena saya suka ngaji itu yang santai gitu. Nah, Nabi Yunus ternyata ketika diundi yang keluar Nabi Yunus. Yang lain tuh sebetulnya ya enggak tega buang. Kalau buang tuh yang elek gitu loh ya. Ya, buang yang elek itu pantas. Buat tumbal itu yang elek-elek gitu kan. Nah ini kok orang yang baik. Orangnya ganteng, baik. Masa ini yang dibuang? Ayo coba undi lagi gitu ya, dua kali. Keluarnya ya sama. Tiga kali ya keluarnya Nabi Yunus. Ya memang ini kalau sudah tiga kali itu ya sudah. Dari zaman dahulu itu kalau udah tiga kali selesai. Jadi maka kartu kuning itu sekali, dua kali. Kalau ini tiga kali kartu merah, tidak mungkin kartu kuning lagi kan? Prit kuning ya, prit kuning. Begitu ketiga apa? Merah. Tiga kali kan? Bukan empat kali itu? Bukan. Itu aturan dari zaman dahulu kala. Jadi seperti sunatullah. Tiga kali, tiga kali, tiga kali. Itu dibahas di kitab ya, dibahas. Sudah, cemplungkan ke laut. Di tengah badai dibuang ke laut. Itu enak atau enggak enak? Lawang dalam kondisi tenang dibuang ke laut itu enggak enak kok ya. Apalagi di tengah badai dibuang ke laut. Coba bayangkan tuh, suntuknya Nabi Yunus. Lah dibuang ke laut, tahu namanya Nabi. Namanya Nabi. Dibuang ke laut, ada yang nampani. Jenengan jangan praktek, silakan buang saya. Ya ditampani, hiu dicaplok di kemah-kemah mungkin gitu ya. Ini ditampani, ya diterima sama ikan. Dan yang terima ikannya enggak sembarang ikan. Ikan yang gede, paus. Yang dia bernafas dengan paru-paru. Ya, sehingga di dalam rongga. Di dalam rongga, apa namanya, rongganya ikan tadi, itu ada oksigen. Ya, ada oksigen. Dan itu menjadi prinsip kapal selam sampai sekarang gitu ya. Ini ikannya nyelam, ya, orang di dalamnya bisa hidup. Itu orang barat belajar dari Nabi Yunus. Nah, kita telat belajarnya gitu. Mereka belajar dari peristiwa Nabi Yunus ini, oh ternyata ada orang bisa hidup di dalam ikan dan nyelam di dalam laut. Wow, yuk kita buat yuk kapal yang seperti itu. Ya kapal seperti itu. Jadilah kapal selam. Nah ini Nabi Yunus masuk dalam perut ikan laut. Ikan paus. Nah peteng atau katang, gelap atau enggak gelap. Ya gelapnya luar biasa. Bayangkan gitu ya. Bayi dalam perut ibu itu kan gelap ya. Gelap walaupun ini di dunia yang terang gelap. Lah Nabi Yunus bukan dalam perut ibu. Perut ikan paus gelap. Kemudian ikan paus itu kalau nyelam kira-kira dalam atau enggak dalam? Dalam, dalam kegelapan laut. Kegelapan laut itu walaupun siang ya gelap. Nah kemudian malam hari sekalian. Sudah di dalam perut gelap, di dalam laut gelap. Enggak ada sinar matahari dalam tiga kegelapan. Dalam kondisi yang gelap seperti itu Nabi Yunus zikir. La ilaha illa anta. Di riwayat yang lain, ya hayu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Suara rintihan Nabi Yunus ini didengar oleh seluruh penghuni laut. Malaikat gak tegu. Ada Nabi di dalam perut. Nah begitu dengar kalimat ya hayu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dengan hati yang nyesel betul. Nyesel ya Allah. Aku ini orang yang zalim. Ya Allah, aku orang yang zalim. Nyesel betul. Hasilnya apa? Ayat yang ke 88 dari surat Al-Anbiya, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Lanjutan ayat tadi, ketika setelah mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka Allah mengatakan fastajabna lahu. Pertanyaannya, oh, Nabi Yunus enggak dungo kan? Enggak dungo atau enggak minta, ya Allah, keluarkan aku dari perut ini. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, keluarkan aku dari kegelapan laut. Ya Allah, kirimkan aku penolong. Enggak. Cuman zikir. Aku zalim ya Allah. Aku zalim ya Allah. Aku zalim ya Allah. Engkau Maha Suci ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau Maha Suci. Aku zalim ya Allah. Cuman tahlil ngakoni kalau dirinya zalim. Tahlil, tasbih, ngakoni dirinya zalim. Ya hayyu qayyum, la ilaha illa anta tahlil subhanaka tasbih inni kuntu minal zalimin. Itu bagian daripada istighfar sebetulnya. Ya, mengakui kezaliman dirinya sendiri. Nah, karena melakukan tiga hal ini zikir, enggak minta apa-apa zikir, maka Allah penuhi karena Allah tahu yang menyebabkan sumpeknya apa. Enggak perlu ngucap gitu kan, Allah ngerti ya. Sebab sumpeknya ini gara-gara terkurung dalam lautan. Maka sama Allah wa kadzalika fastajabna lahu wan najaihi minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan apa yang menjadi keinginannya, wa najainahu, dan kami selamatkan dia, beliau, minal gham, selamatkan dari rasa suntuknya itu, suntuknya tadi, diselamatkan dari rasa suntuknya, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi proses menyelamatkannya itu dari sebelum ditelan sudah diselamatkan loh. Yang nelan ternyata bukan ikan hiu tapi ikan paus. Ya. Kemudian dilemparkan ke tepi laut. Dan di tepi laut Allah sudah tumbuhkan tumbuhan tertentu jadi makanannya dan untuk membersihkan kulitnya. Subhanallah azza wajal. Setelah itu pulang ke kampungnya, dakwah yang tadinya nolak jadi menerima semua, jadi pengikutnya ratusan ribu orang. Lihat, wa kadzalika, gitu loh kami kalau menyelamatkan orang-orang beriman. Yang jadi sumpeknya tuh beres semua. Sumpek karena dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Sama Allah pun dijadikan dakwahnya diterima. Modalnya cuma satu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mudah atau susah? Nanya nih, mudah atau susah? Mudah ya? Mudah. Tapi kenapa tidak kita amalkan? Kalau sumpek kita ini enggak zikir tapi mikir, tambah sumpek. Betul kan? Kalau sumpek enggak zikir tapi mikir, akhirnya tambah sumpek. Ini kita. Yang penting kita tahu dulu ilmunya. Kalau sekarang belum punya taufik untuk mengamalkannya, karena untuk amal itu butuh taufik. Mobil itu biar bisa jalan butuh bensin, butuh solar, kan begitu ya. Tapi mobilnya harus ada dulu, motornya ada dulu. Lah belum punya bensin, belum punya solar, ya udah. Memang jatahnya baru punya motor. Ya sambil minta doa terus, ya Allah beri saya taufik biar bisa mengamalkan. Karena yang ngasih taufik itu Allah. Tidak bisa kita membuat diri kita sendiri mengamalkan, tidak bisa. Saya akan buat diri saya sendiri mengamalkan, tidak bisa. Yang bisa membuat diri kita mengamalkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itulah lemahnya manusia. Manusia itu lemah, makanya jangan sombong itu. Merasa bisa sholat, wah, akhirnya dicabut itu kemampuannya sholat. Jadi sama dengan orang-orang yang tidak sholat. Karena sombong, wah, oh, sholat aja kok gak bisa. Sholat aja kok gak bisa. Dengan perasaan sombong itu bahaya itu kalimat itu. Kita dibuat bisa sholat oleh Allah itu anugerah yang luar biasa. Jangan merendahkan orang lain. Ya, walaupun kita harus mendakwahi, ayo sholat. Bukan merendahkan. Kadang kita merendahkan orang, na'udzubillah min. Tidak boleh merendahkan orang sama sekali. Nah, ada pelajaran menarik. Tiga kegelapan tadi itu menjadi terang benderang karena baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Betul ya? Nah, di situ ada pelajaran. Kalau pengen zikir ini bernilai dan berkualitas, satu, zikirlah dengan khusyuk. Betul? Kedua, di tempat yang sepi. Jadi Nabi Yunus itu khulwat di dalam perut ikan paus. Di tempat yang sepi. Kalau di Raudhah ini ada apa namanya tempat khulwat di bawah mihrab. Itu cuma 3 meter di bawah tanah gitu kan. Nabi Yunus kedalaman laut berapa meter itu. Khulwat. Tiga, untuk biar sepi betul. Biar sepi, biar khusyuk, biar tenang. Maka diperlukan apa namanya 3 kegelapan. Gelap yang pertama tempatnya memang gelap, lampunya dimatikan. Iya. Gelap yang kedua kegelapan malam. Di tengah kegelapan malam itu memang zikir beda dengan siang hari. Kalau siang itu memang cari pasar, waktunya ke pasar, waktunya ke sawah, waktunya ke kantor. Zikirnya bentuknya begitu. Tapi kalau zikir dalam arti menyebut Allah, ingat Allah dengan gerakan lisan, seperti disebutkan di Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu yang paling hebat di malam hari. Ya di malam hari. Termasuk malam hari itu awal pagi itu. Ya matahari belum terbit. Matahari belum terbit itu kan masuk awal Pak, meskipun sudah subuh. Ya sudah subuh, tapi masih malam gitu karena matahari belum terbit, belum muncul mataharinya. Nah, di kegelapan malam, pertengahan malam sampai sepertiga akhir malam, itu waktu yang luar biasa. Kemudian kegelapan yang ketiga, kegelapan mata kita terpejam. Sambil memejamkan mata, tempatnya juga gelap, kemudian di malam hari. Itu zikir jadinya asyiknya luar biasa. Cuman sayangnya kita, begitu kamar digelapkan, mata dipejamkan, langsung lari terbirit-birit ketakutan. Justru takut. Ojo dipateni lampunya. Jangan dimatikan. Sampai di sini paham? Paham, ini kan bagian dari rahasia zikir ya, rahasia zikir. Makanya kalau kita pengen solusi untuk masalah-masalah kita, ya kegelapan malam itu manfaatkan. Jangan sia-siakan kegelapan malam. Saya alhamdulillah tiap malam saya manfaatkan kegelapan malam, sebab saya pulang mesti dalam gelapnya malam gitu loh. Pengajian tuh naik mimbar jam 11:30-12 toh. Itu kan sudah pertengahan malam. Saya manfaatkan dungonya itu ya di situ tuh. Di pengajian tuh saya tutup doa, itu kan tenangan tuh minta karena itu pertengahan malam, minta betul. Minta sama Allah, ya Allah. Cuman teriak Allah aja, Allah. Allah udah. Ya, bengok ya Allah teriakin, panggil. Ya, punya Tuhan kok gak dipanggil ya. Gak kuat ya, manggil. Emangnya pernah kuat? Kita pernah kuat. Kita tuh gak pernah kuat. Orang lemah kok ngaku kuat. Wong tembok ini apa kuat? Tembok ini kuat kan karena numpang pondasi gitu kan ya. Menumpang pondasi. Gak ada pondasinya, gak kuat. Lemah, sebetulnya kan lemah. Lah yang kuat kan pondasinya. Yang kuat pondasinya. Lah kita manusia itu lemah. Sandaran kita itu Allah itu. Yang maha kuat itu Allah. Makanya jangan pernah merasa kuat, sadari dirinya lemah. Dan jangan pernah merasa lemah. Beripun tabib kata jangan pernah merasa kuat. Tapi jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa kuat karena kita itu enggak punya apa-apa. Tapi jangan pernah merasa lemah karena kita punya Allah. Kalau udah kita merasa punya Allah, yakin punya Allah, ya mesti kita kuat. Sekuat-kuatnya. Harus yakinnya dimunculkan. Termasuk yakin nih dengan Al-Quran. Itu wajib. Ini kalamullah. Nabi Yunus ketika mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka di Al-Quran itu langsung Allah katakan fastajabna. Iya. Fastajabna. Ada fa sababiyah itu. Langsung. Maka langsung kami kabulkan. Maka langsung kami kabulkan. Ada fa sababiyahnya. Nah kita di sini contoh untuk diteladani. Makanya kalau subuh dianjurkan baca ya apa habis witir dianjurkan baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 70 kali. Habis witir kita tiap malam kalau ngamalkan witir tiap malam 3 rakaat dan kita baca ini 70 kali dijamin itu apapun yang buat kita sumpek segera ningkir. Maksudnya segera diselesaikan tuh masalahnya. Ditinggalkan orang, tiba-tiba orang itu dibuat kembali. Dimusuhin, orang itu dibuat memaafkan. Dijauhin, orang itu dibuat mendekat. Ya, dikucilkan, Allah akan kirimkan orang-orang yang membuat kita tidak terkucil. Akan diselesaikan gitu. Apapun itu. Asal ya tadi, ya hayu ya qayyum. Tapi sayangnya kita enggak ya hayu ya qayyum gitu ya enggak. Ya toh, tidak mengamalkan ini kita anggap musuh sekedar ngucap masa hasil. Ini mohon maaf ini pemirsa, tolong saya mau nerangkan suatu penting sekali. Mungkin cukup satu ini, nanti rebu depan kita sambung lagi ya. Tolong titip dulu. Ada orang ngomong sekedar ngucap apa ada hasilnya? Ngucap-ngucap tok. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa ada hasilnya? Ngucap apa ada hasilnya? Ngucap apa ada hasilnya? Ngucap tok kok mosok hasil. Ngucap tok mosok hasil. Saya nanya. Misal ada orang punya kenalan. Ada orang punya kenalan. Orang baik banget. Orangnya baik banget. Sugih, kayanya luar biasa, dermawannya luar biasa. Terus punya nomor teleponnya, ya. Dan dikasih tahu, kapanpun kamu butuh telepon saya. Kapanpun kamu butuh telepon saya. Nah, kebetulan dia kok ditagih hutang, enggak punya duit. Akhirnya dia cuma sekedar ngomong. Halo, Kang, gimana kabarnya? Baik. Tolong, Kang, aku ditagih hutang, enggak punya duit. Tolong ya, ditransfer 100 juta, Kang, 100 juta. Sekedar ngomong. 100 juta, Kang, ini nomor rekening saya. Saya mau nanya, selesai enggak masalahnya? Selesai. Orang ini janji kok. Kapanpun kamu butuh, telepon saya. Dan orangnya kaya raya dan sangat baik. Cuman sekedar ngomong, tidak ke pasar, tidak ke mana-mana, tidak cari utangan, tidak jual barang. Sekedar ngomong. Cuman ngomongnya sama siapa? Kan begitu ya? Ngomongnya sama siapa? Ngomongnya pada seorang yang kaya raya, yang baik, yang menjamin dia. Ternyata masalahnya selesai. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha mengerti, yang maha menyayangi, yang maha menolong, yang maha. Dan Allah buka dirinya 24 jam kamu telpon saya tanpa pulsa, bebas pulsa. Tinggal teriak, manggil. Lah wong dikasih yang gampang gitu kok tambah ora gelem dong golek sing angel. Justru cari yang susah. Jelas? Cetok? Gamblang? Ini kok diem semua kenapa ini? Hah? Jelas? Selama ini lupa atau lali? Oh, lupa atau lali ini terus yang betul yang mana? Gampang kan? Gampang. Saya begitu. Saya praktek untuk apapun itu ya teriak. Itu teriak. Saya kemarin teriak diguyoni. Teriak gitu diguyoni sama teman-teman saya. Teriak minta, "Ya Allah, minta uang 50 juta." Diguyoni. Habibie sak stres. Wah, ada duit bengak-bengok, "Ya Allah, 50 juta, ya Allah, 50 juta." Guyoni. Ya Gus ya. Sian nih Habibnya. Padahal itu lagi kita praktek gitu kan. Butuh ya tinggal teriak sama Allah. Kok bingung gitu ya. Teriak, saya yakin sama Allah kok ya. Ya Allah, gitu. Dapat gak kira-kira? Gak pakai kira-kira, ya mesti itu. Gak pernah judulnya Allah transfer telat tuh gak ada. Saya yakin pasti dah dapat. Alhamdulillah, sampai malam hari ini, dari mulai saya teriak itu, sampai malam hari ini, saya sudah dapat 32 juta. Kurang berapa? 18 juta. Oh, padahal jatuh temponya belum. Maksudnya saya minta itu ya Allah, sebelum berakhir bulan Agustus saya butuh 50 juta. Minta ya Allah. Enak toh kalau yang nonton mau menertawakan saya boleh. Enggak apa-apa. Ya. Dan kalau Anda bisa tertawa saya turut bahagia. Ya, Anda bisa tertawa saya turut bahagia. Alhamdulillah. Maksudnya saya pengen ngajari yang gampang gitu. Mesti ada yang protes, Bib. Masa minta-minta enggak kerja? Yang bilang enggak kerja itu siapa? Habib Novel tidak pernah ngajari muridnya tidak kerja. Kerjalah semaksimal mungkin. Tapi jangan pernah pekerjaan itu diandalkan sekecil apapun. Ya. Jangan sampai pekerjaan itu diandalkan. Saya punya kerjaan. Saya punya. Jangan sedikit pun diandalkan. Yang kita andalkan justru doa, zikir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Beres. Apapun itu pasti akan beres. Yang jadi masalah, yakin atau tidak. Lah sebetulnya itu kalau ada orang sampai mikir yakin orang itu termasuk orang sakit jiwa. Maaf gitu ya. Karena berarti dia meragukan siapa? Meragukan Allah. Lah kalau ada orang meragukan Allah ini kira-kira sama orang gila waras mana? Masih waras orang gila gitu. Orang gila itu masih yakin sama Allah. Ini orang waras tapi kok normal pikirannya kok ragu sama Allah. Ya doa. Tapi kalau saya pengangguran bagaimana? Mosok bisa. Loh ini termasuk penyakit ini. Emangnya kalau pengangguran gak bisa dapat duit? Ya bisa, yang ngasih duit itu Allah. Ya kita sarankan, ayo kerja. Kamu usaha gitu kan ya. Sebagai syariatnya. Sunatullahnya, sarananya. Jalankan. Tapi jangan lupa, doa itu nomor satu. Saya kasih contoh ceramah saya tadi sore. Mengajari ibu-ibu. Coba lihat Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Penutup ya. Enggak kroso ini lumayan loh. Saya ngomong sekitar 30 menit. Malam ini enggak usah banyak-banyak. Karena saya udah ceramahnya tadi habis maghrib. Habis maghrib tadi saya udah ceramah. Cuman saya lihat kok banyak yang belum datang. Karena mungkin enggak ngerti kalau khusus malam hari ini. Pengajiannya dimajukan. Banyak yang lupa juga. Lupa gitu kan. Lupa. Makanya tadi saya tunda arba'in awal-awal. Saya ceramah tentang kehidupan sehari-hari sama teman-teman. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Saya ngomong begini tadi sore. Sayyidatuna Maryam itu jadi wali alaihissalam ya, jadi wali Allah, enggak ujuk-ujuk jadi wali kan gitu ya. Ada prosesnya, ibunya ketika mengandung bagaimana, ketika lahir yang ngasih nama yang baik, enggak ngasih nama yang neko aneh-aneh, kasih nama yang baik. Nah, setelah itu diasuh sama orang yang luar biasa. Yang asuh itu Nabi Zakaria, pamannya Sayyidatuna Maryam itu kan Nabi Zakaria alaihi salam. Itu manusia yang luar biasa. Lah yang ngasuh juga enggak sembarangan. Ternyata ya disembunyikan di mihrab, dikunci itu mihrabnya itu. 7 pintu, 7 lapis pertahanan. Pengamanannya 7 lapis di mihrab. Yang ngasih makan Nabi Zakaria sendiri yang datang ngasih keni makanannya. Sayyidatuna Maryam enggak kerja, perempuan namanya Maryam al-Abidah yang ahli ibadah, wanita ahli ibadah. Ya udah ibadah toh, ibadah. Cuman ibadah, zikir doa. Tiap hari gitu. Ya, tiap hari gitu. Allah pengen nunjukkan walaupun pamanmu enggak ngirim makanan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena kalau orang udah pegangnya zikir dan doa, Allah sendiri yang akan ngurus makannya. Allah sendiri yang akan ngurus minumnya. Ini Al-Qur'an ini, bukan dongeng dari mulut ke mulut. Ini Al-Qur'an, kalamullah. Apa yang terjadi? Nabi Zakaria bawa makanan, masuk kaget. Loh. Lah kok sudah ada tahu, tempe. Cuman contoh ya, contoh. Loh, ini kok ada ayam goreng? Ini dari mana? Ini di kampung kita enggak ada nih ayam goreng model begini, enggak ada nih. Tahu tempe ini enggak ada, ada dari Jawa nih. Ya. Enggak ada di tempatnya Sayyidatuna Maryam, tahu tempe enggak ada ini. Ayam goreng model begitu juga belum ada ini. Yang ada buah-buahan biasa ini kok ada? Ini dari mana? Ini makanan impor semua ini. Ini makanan impor kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Ini makanan impor, enggak ada ini dan enggak musimnya ini, susah ini. Ini di toko-toko supermarket juga belum ada ini makanan ini impornya ini, belum wayahnya ini, belum musimnya. Kok kamu bisa dapat dari mana gitu kan? Jawabannya gampang, dari Allah. Coba kalau jenengan ngomong gitu sama orang sekarang. Dari mana? Dari Allah. Dari Allah, dari Allah. Ya kerja kono golek duit, enggak gitu kan? Betul kan? Benar enggak? Dari Allah ya kerja sana golek duit. Lah emangnya orang yang duduk, yang wirid, yang zikir itu enggak kerja? Orang yang duduk, yang wirid, yang zikir, dia itu lagi bekerja. Dia lagi ikhtiar. Ikhtiarnya namanya takwa, wa huwa afdhalul ikhtiar. Itu usaha yang paling bagus adalah takwa. Sebab barang siapa bertakwa, Allah akan berinya jalan keluar dari problemnya apapun, dari rezeki, dari arah yang tidak pernah dia duga. Itu janji Allah. Tapi yo kita jangan ngetok-ngetok ke ngono lho, aja diketok-ketok ke wis ora usah kerja, zikir wae. Oh, jangan. Syariatnya yang lain juga dijalankan. Jangan jalankan syariat sepotong. Syariat ke pasar dijalankan, syariat ke toko dijalankan. Kerjanya becak kok bisa beli rumah ya? Lah rupanya dia ahli wirid. Lah waktu becak orang yang naik becaknya senang kabeh. Ya, yang naik becaknya senang kabeh. Wah, ada yang senang, Pak. Jenengan ini begini. Iya, saya tuh ini loh pengen bangun apa namanya rumah tapi kok uangnya belum cukup. Lah uangnya ada berapa? Baru 1 juta. Lah tanah di kampungmu berapa? Ya semeter tuh 30.000. Lah butuhnya berapa meter? Sekian. Nah, ini saya ada buat kamu nih 5 juta. Uang numpak becak kok bayar 5 juta gitu ya. Lah kenapa? Soalnya tukang becaknya pinternya bayi. Wiridnya kuat gitu kan ya. Pinter zikirnya, membuat hati orang itu lembut, lunak, cinta sama dia. Jadi ketemu tuh lihat wajahnya tuh wajah langsung nyanyoh. ya Pak, ya, ya ambil, ambil, ambil, serahkan gitu. Ada itu wajah itu kalau kita lihat kita enggak bisa nolak, pengennya ngasih, ada. Ya, tapi ada yang wajah kalau kita lihat pengennya kita rebut itu ada gitu ya. Tergantung lah, wajah jenengan termasuk yang mana ini. Nah, ini wajah itu. Lah perlu kita buat wajah kita itu kalau orang lihat langsung jadi terenyuh hatinya, jadi senang, jadi pengen ngasih. Bukan kita minta ya, tapi pengen membantu. Kan Allah yang gerakkan semua itu. Allah yang gerakkan. Walaupun kita enggak pernah ngarap-ngarap seperti itu, cuman sunatullahnya seperti itu. Allah yang turun tangan, Allah yang ngurus, Allah yang ngatur karena dia sudah yakin pada Allahnya. Lah kebanyakan manusia gagal di tahap awal ini. Kebanyakan manusia. Berarti yang tersisa banyak atau sedikit? Kebanyakan manusia gagal di tahap awal ini. Tahap awal itu yakin sama Allah. La ilaha illallah. Itu tahap awal. Tapi gak yakin. Cuman di mulut sama di hati. Tapi gak sampai sanubari. Di hati sudah. Tapi gak sampai sanubari. Gak sampai jadi keyakinan. Gak ada yang ngatur saya kecuali Allah. Gak ada yang ngurus saya kecuali Allah. Gak ada yang bisa ngasih rezeki saya selain Allah. Gak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah. Cuman jadi pengetahuan. Tapi bukan sebuah keyakinan. Gimana caranya jadi keyakinan? Jadi kita enggak gagal. Tidak gagal. Lah itu. Itu wahbah karunia. Makanya minta sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama Rasul suruh minta tolong kok. Biar bisa ingat sama Allah terus. Betul kan? Kalau udah bisa zikir, ingat, nyebut Allah terus, selesai. Pasti yakin dia. Enggak mungkin ragu toh ya. Mengingat Allah kok. Oh ya ada Allah ya. Oh ya Allah bisa ya. Oh Allah kuat ya. Oh Allah gak mungkin lupa ya. Oh Allah maafkan. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Ingat terus. Ingat terus. Nah, yang repot itu sudah banyak salah lupa pula. Nah, lupa yang paling parah buat orang yang banyak salah. Lupa yang paling parah buat orang yang banyak salah. Adalah lupa kalau dia punya Allah yang maha memaafkan dan mengampuni. Sehingga dia tidak banyak minta maaf. Sudah salah lupa lagi. Maksudnya kalau salah kan ingat. Minta maaf, dan minta maaf. Kan begitu. Itu namanya orang lupa, ingat. Udah lupa, udah salah, ya sudah salah, lupa pula. Gak ingat. Lebih bagus kalau dia gak salah dan ingat. Nah, minimal kan salah tapi ingat. Salah, tapi ingat sama Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah ya. Memang saya ini gak beres ya Allah. Memang saya ini jelek ya Allah. Tolong maafkan saya, tolong ampuni saya. Ya Allah, saya gak pengen begini, tapi saya kok begini. Ya Allah, maafkan saya, ampuni saya. Ini orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kalau Allahnya akan ngampuni, ya diampuni sama Allah. Kalau udah punya ilmu yakin tuh enak kok. Kalau udah punya ilmu yakin. Ya cuman ilmu yakin itu bisa dapatnya kalau kita mau ngenger sama orang soleh. Mau ikut sama orang soleh. Dengan keseharian bareng kumpul, nambah tuh yakinnya, yakinnya, yakinnya naik, naik, naik, naik. Sampai di sini jelas? Untuk rebu ini enggak ada pertanyaan dulu ya. Saya harus meluncur ke Klego Boyolali untuk ceramah, ada ibu sama suami istri yang mau pamitan haji ya, ada ibu-ibu yang pamitan haji ya, insyaallah kita dapat barokahnya ya, insyaallah. Jelas ini tadi semua? Dapat tambahan ilmu gini senang atau biasa aja? Senang. Takim senang atau tersinggung? Kata Takim, ilmu begini sudah biasa katanya. Berarti luar biasa dia. Ya Kim? Sudah biasa? Oh, yang sudah biasa tersinggung. Oh, biasa tersinggung. Maksudnya, disinggung-singgung sudah biasa. Enggak mempan gitu ya. Berarti hatinya sudah terlampau keras, jadi enggak mempan. Bercanda ya. Sama teman-teman suka bercanda. Insya Allah begitu. Jadi pelajaran yang satu ini yuk kita amalkan ya. Kita pasang niat ya. Pasang niat. Saya ngajak diri saya dan hadirin semua termasuk pemirsa. Pasang niat. Mulai malam hari ini kita akan sholat ba'diyah isya. Dan kita akan witir 3 rakaat. Dan setelah witir kita tidak akan tinggalkan tempat witir kita. Kecuali setelah kita baca ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sebanyak 70 kali. Maka pilihlah waktu witirnya kalau mau tidur. Pas gelap, hening, tenang, silahkan selesai witir, merem, insya Allah belum sampai 70, Anda akan merem selamanya, sampai pagi. Maksudnya ketiduran gitu kan. Ya ayu ya aku yumba. Nggak tidur. Dah itu termasuk orang bejo itu. Karena itu pahalanya bukan 70. Pahalanya sepanjang dia tidur tambahan. Coba bayangkan. Jadi bacanya kebablasan gitu kan. Bukan cuma tidurnya kebablasan. Bacanya juga kebablasan. Jelas ya. Niat ya. Setuju? Kita pasang niat. Ini saya juga masang niat. Jadi kita pasang niat. Sholat isya. Ba'da isya, kemudian witirnya 3 rakaat. Jangan cuma Ramadan itu kan. Kalau Ramadan sregep kita. Syawal hilang semua itu witir itu. Nah, kita terapkan mulai malam hari ini. Mau witirnya sebelum tidur boleh. Mau witirnya nanti kalau bangun tidur tengah malam juga, Bu. Boleh. Yang jadi masalah kira-kira tuh bangunnya masih bisa witir atau setelah azan subuh atau bahkan setelah matahari terbit. Yang mana ya? Makanya kita ikut caranya Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau tidur witir dulu baru tidur. Kalau Sayyidina Umar, beliau itu tidur dulu baru witir. Kalau saya enggak salah begitu ya, atau terbalik, saya agak lupa dikit. Nah, nanti kita pastikan lagi. Yang jelas usahakan tiap malam witir. Dan ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sebanyak 70 kali. Semoga barakah, semoga manfaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, saya pakai mic.